Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-65 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu zikril maut wa qisaril amal, bab keterangan tentang anjuran untuk zikril maut, mengingat mati, wa qisaril amal, dan anjuran untuk pendek angan-angan. Amal itu angan-angan, memperpendek angan-angan, jangan panjang angan-angan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran ayat ke-185. Kullu nafsin, setiap jiwa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan pasti pula akan disempurnakan, tuwaffawna akan disempurnakan ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Karena sebagian pahala itu dirasakan di dunia, tapi tidak sempurna. Orang beramal soleh, sebagian daripada akibat amal solehnya itu dirasakan di dunia. Tetapi yang benar-benar sempurna itu akan diterima nanti di akhirat, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, zuhziha yakni dijauhkan, anin nar, dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Faza, orang yang sukses. Diberitahu kita, untuk mempunyai definisi sukses yang khusus bagi orang mukmin. Kesuksesan bagi orang mukmin itu ialah siapa yang berhasil dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Maka dengan diberitahu ini, kita dituntunkan untuk mengejar-ngejar kesuksesan tersebut, yaitu memperbanyak amalan yang menjauhkan kita dari api neraka dan memperbanyak amalan yang menyebabkan datangnya rahmat Allah kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan olehnya ke surga. Target pencapaian kesuksesan hidup di dunia ini yaitu bagaimana memperbanyak amalan yang menjauhkan kita dari api neraka dan mengantarkan kita kepada rahmat Allah, dengan rahmatnya kita dimasukkan olehnya ke surga. Itu target perjuangan kita itu ke sana. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah memberi peringatan, hati-hati. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jangan sampai lupa untuk mencapai kesuksesan tersebut dengan kehidupan, dengan kesenangan dunia, yaitu jangan sampai kamu lupa dengan perkara yang menjauhkan kamu dari api neraka, mengejar-ngejar kesenangan dunia sampai kamu terjatuh kepada perkara-perkara yang mengantarkan kamu ke neraka, menjauhkan kamu dari surga. Nah, karena semua itu kesenangan di dunia ini, hati-hati, mengandung jebakan-jebakan tipuan. Ya. Surat Al-Imran ayat ke 185. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada yang tahu setiap jiwa, madza taksibu ghadan, apa yang akan dia upayakan esok, apa yang dia akan dapatkan ghadan. Ghadan ini esok, yaitu hari akhirat. Nah, juga makna ghadan ialah esok di dunia ini. Kita mau mati dengan husnul khatimah atau na'udzubillah su'il khatimah, kita tidak tahu. Ghadan itu ialah di sini, kalau di dunia, waktu kematian. Dan lebih ghadan lagi, lebih esok lagi, yaitu di akhirat nanti, apa yang akan kita dapat. Kita tidak tahu itu semua. Maksudnya tidak tahu, tidak bisa memastikan nasib kita. Ya, selalu kita diberitahu kemungkinan-kemungkinan saja. Kemungkinan kita masuk surga dengan rahmat Allah, nas'alullah ayyudkhilana al-jannah, kita meminta kepada Allah untuk memasukkan kita ke surganya, amin. Dan juga kemungkinan wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah untuk masuk neraka. Kita hanya diberitahu kemungkinan-kemungkinan. Kita hanya diberitahu kemungkinan untuk mati dengan baik, husnul khatimah, dan mati dengan jelek, su'il khatimah. Kita tidak tahu nanti kita ini mati dengan bagaimana, dan kita dengan diberitahu itu supaya kita berharap mati dengan baik, husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah dari mati yang jelek, su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari mati yang jelek. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah satu jiwa yang mengerti di bumi mana dia mati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memastikan. Ya. Jadi karena itu setiap saat kamu harus menghadapi kemungkinan disambar oleh kematian, oleh al-maut, dijemput oleh malakul maut setiap saat. Mati itu ada di mana-mana. Ya. Nah, oleh karena itu jangan berpanjang angan-angan dengan dunia ini, tetapi hendaknya tiap ada kesempatan beramal soleh, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan kalau ada godaan bermaksiat, larilah dari godaan itu sejauh-jauhnya. Kita tidak tahu, kita ini akan mati di mana, kapan. Ya, wal'iyadu billah, kalau sampai kita dalam keadaan durhaka maksiat kepada Allah terus mati. Ya. Surat Luqman ayat ke-34. Waqala ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat An-Nahl 61. Fa idza jaa'a ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, kematian mereka, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa diundurkan sesaat dan tidak bisa dimajukan sesaat. Kematian itu pasti tidak mundur, tidak maju. Waktunya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, dan bulannya dan tahunnya. Tidak akan mundur dari apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kita lahir. Kita masih di alam arwah, sudah ada ketentuan. Nama kita pun sudah tertulis di situ. Sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita sedang mencari-cari nama, itu sudah ada nama kita. Sehingga mau tidak mau orang tua kita akan digerakkan untuk menamakan dengan satu nama sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan ketentuan mati kita sudah tertulis di sana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surat An-Nahl 61. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib أصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهم والله خبير بما تعملون. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai ke-11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian, jangan melalaikan kalian dari kepastian mati, dari perjalanan hidup kalian ini. Wala auladukum, dan jangan pula melalaikan kalian anak-anak kalian, antikrillah, dari ingat kepada Allah, yaitu hak Allah. Jangan melalaikan kalian dari hak Allah, semua itu harta dan anak-anak. Hak Allah apa? Diibadai dan tidak disekutukan dengannya, itu hak Allah. Jangan kalian melupakan hak Allah dengan harta kalian, sibuk sama harta, sibuk sama anak. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari apa yang kalian apa yang kami anugerahkan kepada kalian, min qabli, sebelum ayati ahadukumul maut, datang kepada kalian mati, sebelum datang kepada kalian mati. Dan mati itu terasa mendadak, padahal tidak mendadak, sudah ada ketentuannya. Bagaimana terasa mendadaknya diberitahukan oleh Allah di sini. Setiap orang yang menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, setiap didatangi, ketika didatangi oleh mati, fayaqulu, dia akan menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, seandainya lah engkau tunda sedikit, sebentar saja, ila ajalin qarib, kepada waktu yang sebentar saja, fa'afsadaqah, sehingga aku bisa bersadaqah, wa'akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi terasa mendadak, padahal tidak mendadak, sudah ada ketentuannya. Maka Allah memastikan, walayu akhirallahu, dan Allah tidak akan menunda, memundurkan nafsan bagi satu jiwa pun, idza jaa ajaluha, apabila datang saat kematiannya, Allah tidak akan memundurkan. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha tahu dengan apa yang kalian amalkan. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai 11. Begitu Allah memberitakan adanya orang demikian, dan itu pasti ada karena Allah memberitakan. Wa qala ta'ala, juga Allah yang maha tinggi memberitakan, menyatakan atau berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu, sehingga ketika datang kepada mereka al maut, kematian, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku kepada hidup di dunia, agar seandainya aku kembali ke dunia, aku bisa beramal soleh. Amalan-amalan soleh yang aku telah tinggalkan di mata Rabbu. Yang belum sholat, tiba-tiba dijemput mati, padahal gak pernah sholat, kaget. Loh, kok sekarang? Maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong saya dikembalikan supaya saya bisa sholat, menunaikan sholat lima waktu. Yang hartanya tidak dizakati, suka numpuk-numpuk harta, tiba-tiba dijemput mati. Loh lah kok sudah datang. Sehingga dia pun juga minta kepada Allah, ya Allah, tolong saya diberi kesempatan supaya tak selesaikan zakat-zakatnya, hartaku. Yang belum taubat dari kemaksiatan-kemaksiatan, tiba-tiba disambar oleh malakul maut. Loh, lah kok sudah mati. Dan dia juga mengeluh, ya Allah, kembalikan saya supaya saya bisa taubat dari perbuatan itu. Dan begitu selanjutnya. Yang belum sempat masuk Islam, masih kafir, malah ngajak-ngajak orang Islam untuk murtad, juga kaget ketika dijemput mati. Dan dia juga akan mengatakan persis seperti ini. Ini berita dari Allah yang maha tahu apa yang terjadi ketika peristiwa sakaratul maut. Kita hanya tahunya apa? Cuman melek merem saja mata si orang yang mau mati itu. Buka tutup matanya. Hanya itu saja yang kita tahu. Tapi apa yang terjadi antara dia dengan malakul maut, antara dia dengan Allah, kita tidak tahu. Nah, maka dikatakan oleh Allah, kalla, tidak sekali-kali semua itu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ia adalah kalimat, ketentuan yang Allah membuat ketentuan itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dibawa di belakang mereka, yakni setelah peristiwa sakaratul maut itu, setelah peristiwa dicabutnya nyawa itu, setelah itu dibawa di belakangnya ada barzakh, alam barzakh. Nah, barzakh itu dikatakan hajiz. Maknanya barzakh itu hajiz, penghalang. Karena itu alam kubur dikatakan alam barzakh. Sebab yang menghalangi, yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Orang tidak nyemplung ke akhirat ketika setelah mati, tapi alam barzakh dulu, alam di antara dunia dan akhirat. Barzakh namanya. Di ayat ini dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, bahwa di belakang mereka alam barzakh sampai hari dibangkitkan mereka. Alam barzakh bagi orang yang mati dengan su'il khatimah, dengan mati yang jelek, itu adalah alam yang terhalangnya dia dari rahmat Allah. Sedangkan alam barzah bagi orang mukmin ialah alam yang tercurah padanya rahmat Allah. Yang di kanan kirinya keluarga handai tolan pada menangis melepas kematiannya, mencucurkan air mata, dianya senang-senang dibawa tamasya oleh malaikatur rahmah, dibawa tur ke atas melampaui langit demi langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. Keluarganya pada kesusahan, dianya tur mendapatkan ijazah rahmat dari Allah. Dan diberi pernyataan oleh Allah, engkau adalah orang atau hambaku yang aku cintai. Terus kembali lagi. Kembali lagi ke dunia, dan jasadnya sedang dibawa oleh keluarganya ke kubur. Dia habis tur ini, pulang dari tur ini, lihat jasadnya sedang dibawa, dia bilang cepat-cepat ini saya mau apa mendapatkan kesenangan di alam kubur, cepat. Begitu sehingga ketika dikubur jasadnya di kuburan, masuklah rohnya ke jasadnya untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir, dan senang dia. Ini alam barzakh bagi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Tapi na'udzubillah, alam barzakh bagi orang yang su'il khatimah, mati yang jelek. Ratapan dan tangisan, bahkan mungkin keluarganya senang dia mati. Masyarakatnya merasa istirahat dari kejahatan dia dengan dia mati. Sementara dia nangis sejati-jatinya, menyesal sejati-jatinya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dibawa oleh malaikat azab, begitu sampai di langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia ini, sudah ditutup pintu, tidak dibukakan pintu oleh para malaikat penjaga pintu. Karena enggak dibukakan pintu, dilemparkan begitu saja oleh malaikat azab, dan terbang ke sana kemari, dibawa oleh angin, dan dalam keadaan sudah demikian ngerinya dia. Begitu dia harus kembali, dilihat jasadnya dibawa oleh keluarganya ke kubur, teriak-teriak dia, hei, mau dibawa kemana ini? Dan tidak ada yang mendengar kecuali tidak ada yang mendengar dari manusia dan jin. Yang mendengar ialah hewan-hewan dan para malaikat. Teriakan dahsyatnya orang yang su'il khatimah ini tadi, masuk ke kubur, masuk ke jasadnya kembali, dia menghadapi mungkar nakir wal'iyadzubillah, dan kemudian menghadapi azab kubur. Dan semua itu diberitakan dengan rinci, serinci-rincinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menggampangkan perkara akhirat. Jangan menggampangkan. Jangan terlalu membesar-besarkan perkara dunia. Itu kualik namanya, terbalik. Dunia itu perkara kecil, dan perkara akhirat itu perkara besar. Fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yata'adun. Kalau sudah ditiup sangkakala hari kiamat, tiupan pertama semuanya mati. Yang terakhir malakul maut yang mati. Diberitakan oleh Rasulullah SAW, malakul maut sudah mencabut nyawa semuanya. Yang ditentukan oleh Allah harus mati. Hah? Dari malaikat, dari jin, dari manusia, dari hewan, dan semuanya sudah diberes pencabutan nyawa oleh malakul maut. Setelah itu lapor kepada Allah, ya Allah, sudah semuanya yang kau tentukan harus mati, aku telah tunaikan perintahmu, tinggal aku yang belum mati. Dan kemudian Allah katakan kepadanya, dan engkau sekarang mati. Ketika malakul maut merasakan dicabutnya nyawa itu, dia menyatakan, ya Allah, baru sekarang aku tahu betapa sakitnya dicabutnya nyawa ini. Seandainya aku dulu tahu seperti ini, mungkin aku tidak tega mencabut nyawa hambamu. Mati. Sangkakala kedua, setelah sekian masanya, sekian lama, baru sangkakala kedua, semuanya bangkit dari kubur. Nah, ini yang diberitakan oleh ayat ini. Sangkakala kedua itu, faida nufiqa fis suri, maka apabila ditiup sangkakala kedua, bala ansaba bainahum yauma idzin, sudah enggak ada nasab-nasaban, enggak ada hubungan-hubungan, enggak ada koneksi-koneksian sudah di antara mereka. Nafsi-nafsi, diriku-diriku, semuanya masing-masing menyatakan nafsi, diriku. Lari kepada bapaknya, bapaknya bilang nafsi, diriku. Lari kepada ibunya, ibunya menyatakan nafsi, diriku. Lari kepada anaknya, anaknya juga menyatakan gitu. La ansabab yaubainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak bisa saling tanya-tanya, saling minta-minta, mbok kasih sedikit dari pahalamu pada saya. Enggak ada, sudah. Nafsi-nafsi. Bagi orang yang mati di atas kufur, bagi orang yang mati di atas syirik, enggak ada hubungan, sudah putus sama sekali. Tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tapi bagi orang yang mati di atas iman, anaknya yang syahid terbunuh dalam peperangan membela agama Allah, bisa menolong dia di hari mahsyar itu. Ya, anaknya yang meninggal sebelum baligh, menolong dia, menjadi syafaat dia. Al-Quran yang selalu dia baca di dunia ini, menjadi syafaat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mensyafaati dia. Hah? Para sahabat Nabi, para ulama yang selalu dia bela mati-matian di dunia, menolong mereka. Begitu banyak peluang bagi orang mukmin untuk dapat pertolongan di hari mahsyar itu. Tapi bagi orang yang diberitakan oleh Allah di sini, total segala harapan putus. La ansaba bainahum yauma idzin wala yata'alun. Enggak ada hubungan apapun, enggak ada koneksi-koneksian, enggak ada tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Maka Allah katakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalannya, mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, yang betul-betul berbahagia. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalannya, maka mereka itu benar-benar orang yang rugi diri mereka, dan mereka itu di jahannam dan kekal padanya. Nah, itu nasib orang. Ya, talfahu wujuhahum, wujuhahumun nar. Talfahu, membakar wajah-wajah mereka. Api neraka itu membakar wajah-wajah mereka. Sampai diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika mereka minta minum, ahlun nar itu dikasih air apa, dikasih air nanah yang mendidih. Baru saja mau diminum, sudah didekatkan wajahnya, meleleh wajahnya itu karena panasnya itu cairan tersebut. Dan walaupun demikian, dia paksakan untuk diminum karena terlalu luar biasa hausnya. Dan ketika masuk, menjadi pecahlah perutnya dan tubuhnya. Kemudian dibutuhkan kembali oleh Allah, diazab lagi, terus begitu, terus begitu. Wal'iyadu billah. Hah? Wahum fiha kalihun. Dan mereka di neraka itu kalihun, selalu mukanya muka cemberut, muka orang yang menderita. Enggak ada ketawa, enggak ada senyum. Wah, sudah. Yang ada nangis atau sedih dan penyesalan yang terus-menerus yang tampak pada muka-muka mereka. Hah. Jangan kamu anggap enteng. Hari yang seperti itu di depan kita menanti. Ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kalian? Kata Allah. Fakuntum biha tukadzibun. Kemudian kalian mendustakan ayat-ayat itu. Ila qawlihi ta'ala, sampai kepada firman Allah, kam labistum fil ardi adada sinin. Bukankah berapa banyak kalian tinggal di bumi, berapa lama kalian tinggal di bumi, adada sinin, bertahun-tahun. Tapi mereka bilang apa setelah melihat neraka yang demikian dahsyat? Qalu, mereka bilang, labisna yauman aw ba'da yaum fa fa'alil 'adin. Sungguh kami ini hanya tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Coba kalau enggak percaya, tanya kepada tukang hitung al-'adin. Betul-betul tidak lagi merasakan apa-apa kecuali penyesalan, sampai merasa begitu singkatnya hidup di dunia kemarin. Qala, maka Allah memberitahu kepadanya, kepada mereka, illa bistum illa qalilan law annakum ta'lamun. Sesungguhnya kalian itu tinggal di dunia cuma sedikit. Seandainya kalian itu tahu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu kami ciptakan di dunia ini abadan, sia-sia, terus begitu saja ada, kemudian mati. Untuk sia-sia, tidak ada tujuan apa-apa. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? sehingga seenaknya kalian berbuat? Hah? Begitu Allah memberi peringatan di dalam Al-Quran tentang hari yang pasti kita akan temui. Mudah-mudahan bukan kita yang diomongi seperti ini oleh Allah di hari mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kita. Kalau sampai kita yang diomongi oleh Allah seperti ini, maka wal'iyadu billah, sungguh itu adalah penyesalan yang luar biasa. Nah, surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Tahu kamu, Fudail bin Al-Ayyad, seorang imam dari kalangan tabi'i tabi'in, menceritakan pengalaman hidupnya masa lalunya. Fudail bin Al-Ayyad, seorang imam dari kalangan tabi'i tabi'in yang ahli ibadah yang luar biasa di Masjidil Haram, menghabiskan hidupnya di Masjidil Haram. Masa lalu dia ceritakan. Fudail ini masa lalunya adalah seorang perampok besar, kepala geng perampok. Suatu hari diberitahu bahwa di satu rumah ada seorang wanita yang menyimpan perbendaharaan emas berlian yang banyak. Maka dia pun bergerak menuju rumah itu di malam hari yang kelam, yang sunyi. Semua orang tenggelam dalam tidurnya. Dia mendekat ke rumah itu, mendekat. Ketika sudah sampai di dekat depan pintu rumah itu, tiba-tiba dari balik pintu rumah itu dia mendengar suara seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran. Pas ketika dia sampai di depan pintu itu, yang dibaca oleh perempuan itu ayat ini, surat Al-Hadid 16 ini. Alam ya'ni lilladina aman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Tidakkah berguna bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi takut hatinya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, dan dengan apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran ini? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, Yahudi dan Nasara. Faqala 'alaihimul amad, mereka berkepanjangan dalam kelalaian, jauh dari zikir, jauh dari ilmu. Faqasat qulubuhum, sehingga menjadi kaku dan kasar hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, sehingga mayoritas mereka menjadi orang-orang fasik. Ketika sampai akhir ayat ini, Fudail bin Ayyad tidak kuat mendengar itu, dan rasanya ayat ini menuding-nuding dia, dan dia gemetaran seluruh tubuhnya dan pingsan, ketepuk jatuh badannya. Perempuan itu mendengar dari balik, dari dalam rumahnya, loh, kok ada suara orang jatuh. Dibuka pintu, ada seorang pria yang terkulai pingsan tidak sadar, dia panggil-panggil tetangga untuk menolong orang ini, ada apa? Ditolong Fudail. Sampai ketika dia sadar dari pingsannya, menangis sejadi-jadinya. Loh, ada apa kamu? Ada apa ini? Menangis, dia cuma menangis dan lari. Dan kemudian teriak-teriak, atubu ilallah, atubu ilallah. Terus begitu, aku taubat pada Allah, aku taubat pada Allah. Dan kemudian akhirnya dia pindah dari kampung tempat gengnya dia itu, langsung pindah berangkat ke Mekah dengan azam taubat untuk menghabiskan umur beribadah kepada Allah. Dan di sana dia dapati majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, dan mulailah dia sibuk dengan ibadah dan dengan majelis-majelis ilmu. Akhirnya dia pun menjadi orang yang berilmu dan menjadi imam dari kalangan tabi'in, ahli ibadah yang luar biasa. Dan itu Fudail bin Al-Ayyad yang nasihat-nasihatnya luar biasa, cemerlang, penuh dengan mutiara hikmah. Tersentuh oleh surat Al-Hadid ayat 16 ini. Nah, jadi diingatkan di sini dengan ayat-ayat tersebut, jangan kamu panjang angan-angan sama dunia. Kamu itu perjalanannya masih jauh ke sana. Nah, kalau kamu panjang angan-angan sama dunia, itu ketipu kamu. Di dunia ini cuma berapa tahun kamu selesai. Sedangkan nilai kehidupan di akhirat seharinya 1000 tahun dengan hitungan di dunia. Sehari di akhirat itu 1000 tahun dengan hitungan di dunia. Kamu mau abaikan perkara yang demikian panjangnya dari kehidupan akhirat? Wah, otakmu terbalik betul itu namanya. Dungu betul kamu dengan itu. Nah, maka ambisi itu ditumpahkan kepada akhirat. Jangan berambisi itu kepada perkara dunia. Kalau sudah begini, sungguh kita melihat dunia itu, ya Allah, betapa kecilnya, dan betapa mengerikannya perjalanan kita di sana, di akhirat sana. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.